begitu ganas engkau bergejolak. Semburkan api, sebarkan panas ke segala penjuru. Oh, hidup kami belum lagi sempat kecukupan. Mengapa datang begitu cepat bencana yang dahsyat? Lihatlah, oh, anak-anak kami, mereka yang hilang kesempatan. Sepenuhnya dapat mengerti apa yang sebenarnya tengah dihalami. Sebuah bencana terjadi seperti mimpi. Tuhan tunjukkanlah jalanan kami. Begitu cepatnya semua musnah. Lahar melanda pemukiman yang kami cintai. Izinkanlah kami berpikir yang mungkin keliru, bahwa engkau tengah menguji ketabahan kami. Kejinya hidup, hati yang bening dapat ber.